sana, ke Sofia. Utabi. Ada alifnya nggak salah tak? Utabi. Fa'ala taba'a yutabi'a. Kok majrur? Ada taknya apa? Yashgilu azan apa? Yashgilu? Yashgilu ni. Ashgala yashgilu. Af'ala yashgilu. An. Kok talib itu gimana? An. An huruf jar. Wafiku. Fi'ai majalin di bidang apa saja yang dengan apa dan diketahui bahwasanya hal itu antara keduanya, ilmu kimia tadi dan ilmu syar'i. Baik, ini mungkin pertanyaan yang ya, banyak di sebagian yang menyibukkan atau tersibukkan dalam bidang-bidang ilmu yang naam seperti ini. Ana mutakhassisun. Mutakhassisun apa? Khobar sebagai khobar. Nah, dari ana mubtada'nya dhamir. Mutakhassisun ini wazan apa? Hah? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Jadi kayaknya di khassa mudha'af. Wa utabi'u al-bukhutha. Bukhutha apa lebih dari utabi'u. Mana fa'ilnya? Wazan apa ini? Nah, wa jirasati. Rafa'na sabjar. Jirasati. Okay. Aku beli lagi. Atok. Standar nasabnya. Kenapa? Baik. Allah ditasduru fi hadal majal likai astafida. Rafa nasab. Kenapa? Masukkan. Likai apa kainya? Ambil penasabnya likai atau kai saja? Kai saja. Lamnya ini apa? Lamu ta'lil. Ya kan syaratnya. Kai menasabkan dengan sendirinya. Didahului dengan. Lamu ta'lil atau lamu kai. Lafdon au. Takdiran. Sebutkan ataupun tidak. Kalau tidak didahului oleh lam. Maka apa? Tidak didahului oleh lam, lafdan ataupun takdiran, maka kainya apa itu? Kai al-jarrah, huruf jar, ya. Fi'il setelahnya dibaca nasab dengan an mutmarah wujuban. Nah, maka penting syarat ini li kai. Kalaupun tidak ada lam tapi diniatkan takdiran. Nah. Ufida astafid wazan apa ini? Berbeda. Istaf'ala yastaf'il. Nah. Saya mengambil faedah wa ufida. Rafa nasab jazm. Pak Usman. Pertanyaannya rafa nasab. Nasab kenapa? Atof kepada fi'il yang mansub. Kalau ini wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Afyada yuf'idu asal. Min dalika fi ayyi majalin a'malu bihi sawa'un madrasatan madrasatan dorof khobar kana yang mahdhufah sawa'un kana madrasatan aw masna'an itu sama saja apakah ia itu sekolahan ataupun pabrik. Mal ilmi bi anna dzalika yusghiluni. Yusghilu. Fi'il madinya apa? Syaghala. Syaghala enggak bisa yusghilu. Yuf'ilu. Berarti fi'il madinya? Asghala. Af'ala yuf'ilu. Kalau syaghala itu tidak butuh objek, kalau asghala membutuhkan objek. Soal 34. Pertanyaan yang ke-34. Nah. Yusghilu ni mana fa'il, mana maf'ul bihnya? Fa'ilnya sudah mustatir. Mustatir jawasan huwa kembali ke? Kedalika. Kedalika itu ya isyarat kepada apa tadi? Ilmu kimia tadi. Mempelajari, membahas, meneliti. Makhulbihnya? Nunnya apa ini? Kaya. Antala bil ilmi syarifa kaifa uwafiku. Uwafiku. Rafa nasab. Sebiya. Kenapa? Nah, filenya. Nah. Pak aja, Pak. Sekarang jawabannya, Pak. Pak aja babi kolihi. Aro ana taufiqo aina ilmaini yumkinu bihaitu tarkuzu. Tarkazu. Turakizu. Turakizu ala ilmi sarahi wa yakunu wal asru wal ladaika. Wayakunu talabul ilmi akharu akhari ilmil akhari ala safiril uduli summa ma'adalika samari suhu. Wazan apa? Tamaris. Tamaris wazan apa? Tamaris. Tumaris. Tumaris hadzal ilma asyani. Tania. Tania min ajli maslahatan ta'un. Kok maslahatan? Min ajli maslahatun. Kok maslahatun? Maslahatin. Ya iya. Umika mana umika? Nah, umatika bil khairi. Baik. Maka Asyar yang mulia menjawab dengan katanya, aku memandang bahwasanya mengkompromikan di antara dua ilmu tadi, yaitu ilmu kimia dan ilmu syar'i, memungkinkan di mana? Dimana, jadi caranya bagaimana cara menggabungkan, mengkompromikan antara dua ilmu tadi? Kata beliau mungkin menggabungkan antara ilmu kimia atau yang lainnya dari ilmu dunia dengan ilmu syar'i. Di mana caranya bagaimana? Surah kizu. Kamu memusatkan ilmu syar'i. Mengokohkan, memusatkan ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i itu wa yakunu huwa al asla macamnya tadi ya. Yang menjadi dasar bagimu. Dan menuntut ilmu lain yang lainnya sebagai jalan tambahan. Ya. Sebagai tambahan itu aja. Artinya yang pokok, yang inti, belajar apa? Ilmu syar'i. Adapun ilmu yang lainnya itu fudul, tambahan. Kemudian bersamaan dengan hal itu. Bersama dengan itu ilmu yang kedua. Kamu, tumarisu kamu. Apa? Kamu menggeluti. Dari ilmu yang kedua. Masa pakai dari? Kamu menggeluti ilmu yang kedua. Ini ilmu yang kedua ilmu apa? Ilmu kudulati yang selain kedua. Ilmu syar'i. Dari, dalam rangka. Rangka sebagai maslahat. Yang kembali kepada kamu dan kepada umat kamu dengan kebaikan. Nah, yang kembali kepada kamu ya dari sisi untuk pekerjaannya atau yang lainnya, dari sisi umat ya dari hasil penelitian itu, nah untuk kebaikan umat. Aro anna taufiqo, taufiqo. Oke. Okay. Oke. Okay. Anna. Kenapa dibaca Anna bukan Inna? Karena terletak di tengah. Di tengah selain fi'il qala. Aro di sini ro'a apa ini? Qalbiyah. Saya berpandangan, saya meyakini bukan melihat dengan mata di sini ya. Nah, qalbiyah. Baik. Mana khabar ananya, Pak Belebas? Haisu. Ya, Haisu. Turok Haisu. Jumlah yumkinu. Aku berpandangan bahwasanya mengkompromikan antara dua ilmu itu adalah mungkin. Ya. Gimana kamu memusatkan atas ilmu syar'i ini dan dia ilmu syar'i ini adalah yang inti, yang asal, yang dasar bagimu. Mana isim yakun dan mana khabarnya? Wa yakunu huwal asla. Amir huwa isimnya, khabarnya al asla. Jadilah dia, dia siapa? Ilmu syar'i itu yang asla. Setelahnya wa yakunu talabul ilmi al-akhari ala sabilil fudul. Mana isim dan mana khabarnya? Kun. Khabarnya khabar apa? Syibhul jumlah. Summa ma'a dhalika tumarisu hadzal ilma. Ilma. Fa'il kok nasab? Maf'ul. Hadza sebagai apa? Jadi hadzanya ini yang maf'ul bihnya. Isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Al ilma ini badalnya. Jadi kalau setelah hadza kok ada alif lamnya, ini seringnya badalnya. Jadi jangan dikatakan al ilma maf'ul bihnya langsung. Tapi maf'ul bihnya hadza, kemudian al ilma badalnya. Baik. Fa'ilnya mana? Apa pesak? Nah, wazan apa ini? Fa'ala yufa'ilu. As-thaniya. Apa Nabila? Tamis. Tamis itu nakirah. Ilmu yang kedua ini sifat. Jadi na'at bagi al-ilma. Min ajli maslahatin. Ajli kenapa enggak ditanwin? Sofia. Kok dikasroh? Mudhaf. Nah. Maslahatin mudhaf ilaih. Ta'udu. Mana fa'ilnya? Jawazan takdiru. Kembali ke maslahah. Alaika wa ala ummatika bil hajj. Istamir ya khana. Qala muallif. Qala muallif. Mislu antas tadalla. Wazan apa itu? Tas tadalla itu. Tas tadilla. Istadalla yas tadillu. Istaf'ala yas taf'ilu. Mislu antas tadilla. Mislu antas tadilla. Bidirasati hadzal ilmi ala kamali hikmatillahi azza wa jalla warabitu warabti warab warab rob warab til asbabi di musabbabatiha di musabbabatiha wa ma ila dhalika mimma ya'rifuhu ghairina. Ghairuna. Ghairuna. Wala na'rifuhu fi hadhil ulumi. Fa'ana akulu istamarro. Fil amar. Istamar. Fil amro istamar. Istaf ala yastaf ilu. Istaf il. Istamir. Istamir fi talabil ilmi asyari wa talab wat fil amr wat talib wat lub wat lub akhiri al akhara wat lub al akhara lakinna lakin ij'al ij'al ahammu a ahammi ahamma ahamma wal murakkizu alayhi wal ilmi ilma wa ilma syar'iyya. Seperti bahwasanya engkau berdalil dengan mempelajari ilmu ini atas sempurnanya hikmah Allah. Nah, dengan belajar kimia tadi dijadikan sisi pendalilan untuk menunjukkan tentang kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan waraktil asbabi mengaitkan sebab-sebab dengan sebab-sebabnya. Dan tujuannya apa? Sebab-sebab dan akibat. Musabab dan mengaitkan dengan sebab-sebab dengan akibatnya. Dan yang selain itu, wa ma ila dzalik, dan apa yang selain itu? Dan apa yang selain dari itu, dari apa-apa yang diketahui selainnya. Yang mengetahuinya selain kaum muslimin, kan sudah banyak dari kalangan kufar, penelitian-penelitian mereka. Gitu. Dan dalam bidang ilmu ini. Dan kita tidak mengetahui. Nah, walan arifu. Dalam ilmu ini, maka saya berpendapat, saya katakan, teruslah dalam ilmu syar'i dan belajarlah ilmu yang lain, ilmu yang dan carilah lain, ilmu yang lainnya. Lain akan tetapi jadikanlah yang penting paling, dan jadikanlah yang paling penting dan yang dipusatkan atasnya yaitu ilmu syar'i. Fokusnya itu paling utama adalah ilmu syar'i. Baik, nah, dari bihada, warahmatullahi wabarakatuh.